আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদালিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু। ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবি'আহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বা'দ। আল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাত রাহিমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ ওয়া আ'যাকুমুল্লাহ। পর বাবা পর ইবু কাং মাস দায়ো আদি আদি ইংগাং তানসাহ দিবুন রাহমাতি দিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। পাঙ্গাজিয়ান দালু নিকি জুডুলে লানাং জাগত, লানাং jagat. Sebab Allah Subhanahu wa taala niki tansah maringi pangalembono pujian dumateng tiang-tiang ingkang anggadai sifat wong lanang tenanan ngoten. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetembungan wong lanang niku cara arabe ar-rajulu, pawongan lanang. Ma'rufun niku tetembungan ingkang kondang misuwur, yujma'u ala rijalin. Nek tiang kathah niku arane rijal, nek wong lanang siji niku rajul. Wa huwa tembung iku mau mustaqun kapendet minar rujlah, saking tetembungan ar-rujlah wa hiyal quwwah, maknanipun kekuatan. Mila nek dibandingke ngoten normal nggih. Normal, menungso normal lanang, menungso normal wadon. Niku rasa sing pundi? Rasa sing lanang napa sing wadon? Lanang nggih. Ing nek enten sing ngeyel ngoten nggih, kadang sok anu banding-bandingke. Walah wong lanang jare rasa kon gendong anak 20 menit wis pegel megah. Nek wong wedok gendong bocah sedina ya kuat ngoten. Mila neng dindi niku obat kuat niku dienggo wong lanang napa wedok? Obat kuat niku dienggo wong lanang napa wong wedok? Wong lanang mboten enten wong piantun setri kok ngombe obat kuat. Ning niku nek ayel-ayelan nggih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Terus menungso niku piyambakipun nembe dados piantun ingkang lanang sak tenane, lelaki sejati, pejantan tulen, nalika yuswani pun sampun ngancik kawan dosa tahun. Jadi kaya kula niki lanange durung sampurna, sifat-sifat wong lanang niku dereng sampurna. Sebab kula dereng enten kawan dosa. Nek enten sing nyawang kula, rong eneng 40 ta. Pancen kula niku raine temu wa. Jadi kita itu tuwa, padahal asline nggih tuwa. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa lamma lan nalika balagha asyuddahu, nalika wis ngancik diwasa, wastawa lan wis napa nggih sebaya, atainahu hukma, ingsun maringi marang Musa iku hikmah, wa ilman lan ingsun maringi ngelmu, wa kadzalika najzil muhsinin, lan kaya mengkono iki ingsun menehi piwales kebecikan marang wong-wong sing tumindak becik. Terus dipun sebat wonten sak lebetipun kitab tafsir, judulipun At-Tafsirul Qur'aniyyu lil Qur'an, jilidipun sedasa kaca 300 kalih dasa. Dipun sebat wonten mriki pengendikanipun Allah, istawa isyaratun iku pinangka isyarat pituduh, ilal hali marang kondisi, allatikana alaiha Musa, sing dialami dening Kanjeng Nabi Musa, wa huwa ya talaqa risalata rabbih, nalika piyambakipun nampi risalah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa annahu lam yatanawal hadhihi risalata, Kanjeng Nabi Musa niku mboten nampi wahyu, boten nampi risalah saking Allah illa kejaba ba'da ansara rajulan kamilan. Kejaba nalika Kanjeng Nabi Musa niku pun dadi lelanange jagat. Nalika sampun dadi wong lanang sing sampurna. Wa dzalika fi hududil arba'ina sanatan min umrihi. Nggih menika nalika piyambakipun sampun ngancik yuswa kawandasa taun. Dados bapak-bapak niku nek pun yuswanipun kawandasa berarti niku pun dadi wong lanang sing tenanan sing tulen. Ya kaya kula niku dereng patek tulen nggih. Tulen niku mboten metu kalen mboten. Tulen niku maknane asli. Sebab nek dereng kawan dosa niku kadang sifate watake iji kaya watake bocah. Gampang neson, gampang butung, grada grudu, grusa grusu. Niku watake cah nom, watake bocah cilik. Nek piantun niku pun dadi lelanang jagat sing saestu niku mboten grada grudu, mboten grusa grusu. Sedanten niku kedah dipun petung kanthi sae. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah niku pengendikanipun ulama wonten kitab tafsir. Salajengipun sifat-sifat piyantun kakung ingkang saestu, sifat-sifatipun wong lanang ingkang sampurna niku sifat-sifat ingkang dipun alembana dening Allah. Dipuji dening Allah. Allah Subhanahu wa taala dawuh ar-rijalu qawwamuna alan nisa, wong lanang iku dadi napa nggih qawwamuna, pemimpin iku basa jawane napa, pemimpine wong wadon. Wong lanang iku dadi pemimpine wong wadon. Dipun sebataken takriru siyadati rajuli wonten kitab Aisarut Tafasil. Ayat iku takrir pinongko penetepan siyadati rajuli. Bilih piantun lanang niku dadi pemimpin alal mar'ati dumateng piantun putri. Lima wahabahullah, ada dasar kanugrahan sing diparingake Allah dumateng wong lanang min mizatir rujulah, rupa sifat-sifate wong lanang. Al-mafkudati fil mar'ah, sing boten digadahi dening piantun setri. Mila saking menika sedanten para nabi lan rasul niku sedanten piantun kakung, boten enten rasul wedok niku boten enten. Kejaba liya edan sing mapan enten pundi? Jakarta. Wong wedok piantun setri ning ngaku-ngaku dadi nabi, ngaku-ngaku dadi malaikat Jibril. Aniku ngayawara. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten surat Yusuf ayatipun 19. Wa malan ingsun ora arsalna ngutus min qablika sadurunge sirahe Muhammad illa rijalan. Kejaba ingsun ngutus para nabi lan rasul saka kalangane wong-wong lanang. Ngoten niku. Mila ibu-ibu, mbak-mbak, niku kula matur ngeten niku mboten kok peh kula wong lanang mboten. Ibu-ibu, mbak-mbak, nak kagungan garwa, senadian jenengan sarjana titeli S1, S2, S3, terus kagungan garwa mboten sekolah titeli ming S tong-tong, niku tetep kudu di dinapake? Diajeni. Kedah dipun ladeni kanthi sae. Syukur bagi basa kalih garwane kakung niku. Sebab wong lanang niku senadian kados pripun kondisinipun piyambakipun niku dipun tetepaken Allah pinangka pemimpin. Sae wonten rumah tangga, sae wonten pemerintahan lan sak piturutipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Terus para ulama niku dawuh ten jaman sak niki kathah piyantun niku salah faham dumateng ar-rujulah, dumateng lelanang jagat. Lelanang jagat niku sinten? Wong lanang sing saestu sing sampurna sifat-sifat lanange niku sinten, niku kathah sing salah paham. Wonten ing nggadahi pamanggih wong lanang, lelanang jagat sing sak tenanan ki nek gelut ya ora tau kalah. Nggih, nek gelut ora tau kalah singa niku dadi wong sing paling lanang dhewe sebab nek gelut menangan terus. Mboten niku, enten wong nggadahi pamanggih wong wedok sing ayu niku sing wani ngumbar aurate neng dindi mboten jilbaban, nggih katok cekak, nggih nganggo singlet, turut pasar kuwi wong wedok sing paling ayu niku klentu. Nek wong wedok sing paling ayu ki diukur ngumbar aurate, wong sing paling ayu ki sing wani udo, ana niku munyuk niku dadi makhluk sing paling ayu sebab munyuk niku mboten kelambenan, mboten katokan. Ananging miturut syariatipun Allah wonten sifat-sifat khusus ingkang dipun gadai tiang-tiang ingkang lanang saestu. Mila wonten Al-Qur'an niku wonten kalih tetembungan minimalipun kangge nyebut lanang ngoten niku. Sepindah zakarun utawi dzukurun niku lanang. Ning wonten rajulun lan rijal. Nek dzukur kalih zakar niku dipun sebat kanggo nyebut wong lanang biasa. Biasanipun niku kangge nyebat perkawis-perkawis kadonyan. Ning nek tetembungan rijal, tetembungan rajul niku mesti dipun sebat wonten kitab Al-Qur'an dalam konteks yang positif dan baik. Mesti ditresnani dening Allah sifat-sifat rijal kalau wau. Mila Allah taala ngendika wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Lan ingsun ora ngutus rasul sadurunge sira kejaba saka kalangane wong-wong lanang. Ngoten niku para jamaah. Mila wonten kalau dangan dalu niki kula badhe ngaturaken pinten-pinten sifat lelanang jagat. Yen awake dhewe pengin dadi wong lanang sing sak tenane niku kedah nindakaken sifat-sifat. Sebab sifat-sifat wong lanang sing sampurna niku ditresnani dening Allah, ditresnani dening sedanten makhluk. Nggih, menungso, jin, malaikat niku sedanten tresna kalian sifat-sifat lanang ingkang sampurna. Dipun sebat wonten salebetipun kitab Dirasatun Maudhu'atun lil Ha'iyati walum atul Li'tiqad jilid 6 kaca nomor 6. Min adabi talibil ilmi antawisipun adab sopan santune wong ngudi ngelmu, wong sing ngangsu kawruh. Nggih para santri, para kiai, para pengudi ngelmu, nom-noman, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian. Niku attamattu bi khisalir rujulah. Piyambakipun kedah tansah menghiasi diri kanthi sifat-sifate wong lanang ingkang sejati. Ingkang sepindah napa niku? Ingkang sepindah al-istiqamatu 'ala tauhid. Wong lanang sing tenanan niku mboten sing gedhe awake metrekol guotot. Sekti mandraguna jayeng palugon ora tedhas tapak paluning pandhe mboten ngoten niku. Ning wong lanang ingkang saestu sing diparingi gelar lelanange jagat niku tiang-tiang ingkang tansah istiqomah wonten sak nginggilipun ajaran tauhid. Piyambakipun manembah ngibadah namung dumateng Allah taala, ninggalake sedanten pangibadahan dumateng saliyane Allah. Ninggalake tumindak syirik, ninggalake tumindak bid'ah. Bid'ah pun wong sawangsul kula aturaken. Niku gawe-gawe aturan ngibadah digawe dhewe. Nggih contone nggih nyewu 40 dina. Nggih niku ra wong ngibadah dumateng Allah ning gawe aturan dhewe ngoten lho nggih. Ten Al-Qur'an mboten enten, ten hadis mboten enten, Kanjeng Nabi mboten nate nindakake, para sahabat mboten nate nindakake. Malah-malah niku entene mung ten Indonesia kok niku. Nggih 40 dina nyewu tahlilan, yasinan. Sebab kitab suci Al-Qur'an niku isine mboten mung surat Yasin tok. Maca niku nggih wit surat Al-Baqarah pun rampung mungkin terus Ali Imran sak pituruti pun terus nek pun khatam baleni mulai kok ngarep ora kok mudhar mati sing diwaca ming surat Yasin tok niku men sing diwaca tulisan Latin ora cetok tajwidnya mubal mabul ora karu-karuan, maknani pun dadi rusak. Malah-malah kulo asring lho niku. Zaman kulo nggih cik dadi wong jahil biyen. Niku sing do mboten ngaji niku etok-etok nirok-nirokke maca padha ping. Ora diruwake kancane terus alon. Ngoten. Etok-etok iso nggak ngaji padahal bablas mboten saged nggak ngaji. Niku enten apa mboten enten? Kathah. Sebab kulo iki iso ngemati lambi-lambine. Umak-umiknya mau coba, kok gak cocok ya lah. Nah ini dipun wasani napa amalan yang kang bid'ah. Dipun awisi dening Nabi, dipun awisi dening Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ngendika wonten sa'ala betipun Al-Quran, minal mu'minina antawisipun tiang-tiang ingkang iman rijalun. Niku wenten lelanang jagat sadaku ma'ahadullah alaih. Dewa ini ku jujur netepi janjine marang Allah subhanahu wa ta'ala. Napa ini ku janjine menungso dumateng Allah? Lah awake dewa ini ku sabar mlebu Islam ini ku kan mesti sumpah setia tuhutan ngarsani pun Gusti Allah. Kan dimaos kalimat syahadat ini ku janjine awake dewa. Kata tiang ngucap syahadat ini belenjani janji ni dumateng Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Kula sumpah ngakoni dumateng paduka ya Allah, bilih mboten wonten sesembahan ingkang dipun ibadai, ingkang dipun suwuni pitulungan, ingkang dipun suwuni rejeki, sing dipun suwuni udan, sing dipun suwuni waras lemah supaya subur, niku namung Allah taktil semata. Niku kula sumpah setia tuhu ya Allah. Bar niku melincur pasang jimat, bar niku melincur dolan tenggane dukun, bar niku melincur seneng petek-petekan, ini tukang ramal, melincur tenggane tukang pesugihan. Niku tiang-tiang sing belenjani sumpahe dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Senadian awake guagah gedhe dhuwur pidekso kaya Raden Bratasena, ning nek mblenjani janjine dumateng Allah niku dudu wong lanang. Niku dudu lelanange jagat. Niku wong lanang sing napa? Miyar miyur. Wis cara kasarane banci ngoten mawon. Dudu wong lanang. Nganggo rok. Nganggo jari. Ning tiang-tiang ingkang napa niki iman, piyambakipun netepi janjine dumateng Allah, pokoknya aku sepisan ngibadah marang Allah, tekane mati aku ya mung bakal ngibadah marang Allah subhanahu wa ta'ala. Sorake nggoh marang liya-liyane. Sing mbau reksa moh. Wali-wali sing wis mati moh ra doyan. Demit sing ning guwit gedhe kek ora doyan. Niku nek ra pasang sesaji diwedeni, nek betah lek medeni ben. Nek betah sing ajeng medeni. Lah niku wong lanang sing sejati. Netepi sumpahe marang Allah subhanahu wa ta'ala. Wih, tak kei jimat iki engko supaya dodolamu ra laris. Gonrene jimat e lho, tak ida-ida tak iles-iles ne jimat iki ana gunane. Iki tak kei letong kiyaine selamat iki asli letong iki 100% pure. Letong asli lah iku entuk malam siji suro kaya aku nang ngetan melu rebutan yang antek tiba ra iku gedublak. Tak kukup, tak puluk, tak adai mori, tak kek kue pinongko hadiah. Panganan dewe. Aku ora doyan le letong. Niku berarti lelanang jagat. Lelaki sejati sing netepi ngrekso njogo keimanane tauhide marang Allah subhanahu wa ta'ala. Mboten kenggoh-kenggoh. Ah, ngoten niku sepindah sifat lelanang ingkang saestu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala. Mila dipun sebat dening Syekh Abdul Karim Yusuf Al-Khatib. Syekh Abdul Karim Yusuf Al-Khatib. Fi qawlihi ta'ala, pengedikane Allah ta'ala rijalun, lelanang jagat, isyaratun, niku pinangka isyarat, ila annahum, menawa dheweke iku unasun pinangka menungso, kot kamulat rujulatuhum, sing wis sampurna sifat-sifat lanange. Sampurna sifat-sifat lanange. Wa salimat lahum insaniyatuhum, lan selamat sifat-sifat kemenungsane. Sebab menungso niku nek pun kepanjingan syirik, sirae niku ketempelan syirik, ketempelan bid'ah, niku sifat kemenungsane niku ical para jamaah. Tidak memiliki sifat-sifat menungso sing lumrah. Saat ini kalau takut, nah, enten menungso rebutan letong kebu, ini ku lumrah napa, menungso lumrah napa, mboten lumrah nih. Mboten lumrah. Dodol mie ayam bakso jimbengnya dicemplungi sempak, ini ku lumrah mboten. Mboten lumrah lah. Sebab otake, pikirane, kapita dosane pun rusak. Kepanjingan setan, kepanjingan syirik. Ning sing disebut rijalun lelan yang jagat niki wau, sifat kemenungsane selamat, sifat wong lanangi pun menika ugi sampurna. Fakanu rijalan haqqan, mula wong-wong iki dadi wong lanang sing tenanan. Lam yantaqis min insaniyatihim syai, sifat kemenungsane niku mboten sudo saipit-ipito. Fal kufru tuminda kufur iku, wa syirku lantu minda syirik, wa nifaku lantu minda nifak, wa dha'ful iman, iman sing ringkeh, miyar miyur, uripe rekoso, bijak dolan yang laut kidul, golek sugih, yang gunung lawu, golek pesugihan, iku jik kenggo, tesih kenggo, tesih kepingin. Kulluha amradun khabithah, kufur, syirik, nifak, iman sing ringkeh, sing miyur-miyur, niku sedanten penyakit sing ala, penyakit khabithah. Nek kula nerjemahke khabithah niku basa kasare nggih, niku basa para jamaah. Dadi amradun khabithah niku penyakit sing basa. Sing marake basa napa? Marake basa tauhide. Marake basa akidahe, marake basa keyakinane marang Allah Subhanahu wa taala. Dadi bobrok keimananipun nalika ketempelan sekawan kala wau. Kufur, syirik, nifak, iman sing miyur-miyur. Contoh meleh niki, masalah gok menyogok tak iya niku. Masalah napa? Sogok menyogok. Niku nggih namung badhe nemahi tiang-tiang ingkang ringkih keimananipun. Lah dipun sebat la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku paring laknat lho. Laknat niku lawan katanipun rahmat. Nek piyantun diparingi rahmat barokah niku maknanipun pinaringan kesairan ingkang kathah. Ning nek menungso niku pun didongake laknat dening Kanjeng Nabi, wah niku sak elek-eleke wong. Didongake napa? Laknat dening Kanjeng Nabi, cilaka donya lan akhirat. Kula piyambak nggih upama naudzubillah min dzalik, kula mboten dereng ngalami, mboten nyuwun tur nggih, mboten duwe cita-cita. Nek enten anak dipisui wong tuane didongake laknat pun, niku pun cilaka donya akhirat niku. Kowe kok temen lehmu wani karo mbokmu kok tenanan. Tak dongake muga-muga kowe diwenehi laknat dening Allah ning donya ning akhirat. Wah, niku pun menungso pun entek uripe. Nggih, upama urip ya meng bakal nemone napa? Kacilakan. Napa melih sing ndongake laknat niku mboten sekedar simbok, mboten sekedar bapak, sing ndongake laknat sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menungso paling minulya ten ngarsanipun Allah sak ngalam donya. Pendonganipun tansah diijabah dening Allah. Mila tiang-tiang ingkang tesih kumawani nyogok, nyo tak sogok. Ning aku kudu entuk ngene ya. Nggih, sing nyogok karo sing disogok, sing nyuwap karo sing disuwap niku padha dene didongake laknat dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mongko para jamaah sekalian, nginjang niku sedanten menungso nek pun mati niku pitakone namung tiga. Sepindah man robuka, sapa pangeranmu. Angka kalih wa man nabiyyuka, sapa nabimu. Nabimu sapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kula Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alang gedebus kowe kowe. tak tekoni Nabi Musa apa Nabi Muhammad iki jelas ngoyo-woro. Lah pripun? Ketemu pirang perkara kok kula ngapusi. Lah kowe ngaku jare dadi umat Nabi Muhammad, ning kowe jek gelem nyogok. Ning kowe jek gelem nampa suap. Mongko Nabi Muhammad kuwi ndongake laknat marang wong-wong sing nyogok, ndongake laknat marang wong-wong sing jek gelem nampa sogoan. Terus kowe ngaku dadi umat Nabi Muhammad kan? Tangeh lah lamun. Mila wonten gen hadis sanesipun tiang-tiang ingkang nalisir saking piwucale Kanjeng Nabi, ajaran-ajaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nginjang niku nek ditekoni man nabiyuka, sapa nabimu? Ha la adri. Niku jenenge kami sosok lenjane ajeng muni Kanjeng Nabi Muhammad. Ning sing metu ming ha la adri, kula mboten ngerti. Mila para bapak para ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik, awake dhewe niku dadi umat Nabi Muhammad, dicipta dening Allah kengken nurut dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun ampun nganti mangan rejeki saking sogoan. Niku rejeki sing mboten barokah. Mboten dadi daging kulit, upama dadi daging kalih getih. Daging sing tuwuh, sing tumbuh saka barang haram niku mboten gadahi hak mlebu swarganipun Allah. Daging sing tumbuh, daging yang tumbuh dari barang-barang haram itu lebih layak untuk dibakar di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mila kula ajak-ajak dumateng awak kula pribadi piyambak, dumateng para jamaah sekalian, pun mboten sah nyoba-nyoba. Sing pun nate kebacut pun niku sing pertama sing terakhir, sing dereng nate mboten sah duweni pepinginan. Ning okeh lho emploken dhewe. Aku ora doyan sebab mangan bondo haram niku kaya dene ngemplok mawa ten sak lebeti weteng. Ya nek mawa dimplok mesti terus mati, nggih mboten. Jenengan ngemplok mawa, mawane mesti mati ta? Ning khususe brodol. Niku ten ngalam donya. Nek ten alam akhirat niku mawane mboten saged mati, mubal terus ten nggen geni, ten nggen weteng nggih. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma." Wong-wong kang sing wani mangan bondone anak yatim kanthi cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Tenane dheweke ku ngemplok mawa nang wetenge. Wa sayaslauna sa'ira, wis dimploki mawa, dipakani mawa, sayaslauna sa'ira, tak uncalke, tak jelomprongke nang neraka sa'ir sing mubal mulat-mulat. Na'udzubillah min dzalik. Enake mboten sepinten sogoan niku. Biasane bondo haram niku nggih mboten barokah. Enteke cepet met ngoten niku. Mbuh mau tinggu apa ora mudeng. Pokoke enteke cepet manfaate mboten enten sesuk ten akhirat dadi geni neraka. Mboten diaku dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka kalih awake dhewe le sumpah ten ngarsane Allah mboten enten gunane. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati Allah. Sifat lelanang jagat ingkang angka kalih piyambakipun niku tiang-tiang ingkang asring zikir emut dumateng Allah. Wa iqamus shalah lan tansah nindakake salat gangsal wekdal. Wa tarku ma yulhi anha lan ninggalake sedanten perkawis sing iso napa nggih ngelalekake dheweke saka zikir, ngelalekake dheweke saka salat. Dadi tugas utama menungso jin dicipta teng alam donya iku manembah ngibadah dumateng Allah. Dadi nek ajeng nindakke sok wah aku kok males ya, tugas awake dhewe sing pertama utama iku salat. Iku tugas menungso urip iku salat. Nggih. Nek gawean liyane kena ditinggal, ini nek salat mboten pareng ditinggal. Wah, umbah-umbah ngumbu engko sik nek rampung, umbahane ditinggal. Waling sawah iku anu nanggung ejek kurang sedilit engkas wis rampung ditinggal. Awake dhewe urip tujuane mboten kon macul, awake dhewe urip tujuane mboten kon umbah. Awake dhewe urip tujuane mboten kon golek bondo donya. Ning tujuan utama salat. bar niku rampung sholat jenengan macul pareng, jenengan golek bondo donya pareng. Mula Allah niku maringi wekdal sedalu sedinten pinten jam ta? Kawan likur jam ning dipendhet gangsal sholat. Upami sak jam ngoten lho. Sak jam niku dinggo sholat limang wektu. 13 jam pun terserah jenengan ajeng dinggo ngopo. Ning sing sholat 5 niki ampun ditinggal ngoten niku lho. Niku tandane wong lelanang jagat sing saestu. Lelaki yang sejati niku tansah nindakaken sholat, angka kalih tansah zikir dumateng Allah. Bibar sholat niku nggih zikir tenanan saestu mboten ndela-ndela. Dengan ucapan-ucapan sing mboten jelas maknanipun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngoten niku zikir. Mongko bacaan zikir niku kuwatah enten kitab niku kandelir jamak. Isine zikir-zikir sing diajarke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing pun paling kathah menawae dhewe mangertosi zikir sak sampunipun salat. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Terus kulhu falak nas ayat kursi pun niku ampun ditilar. Dipun dadosaken apa? Kebiasaan harian. Nek rampung sholat kok rung dikir kok kaya ning sing rung sempurna. Dipun dikir langkung rung biyen. Nek enten kahanan-kahanan ngendiki fatwanipun Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, nek enten kahanan-kahanan sing gawat, genting, kepati-pati darurat, wah, selak anu ya, nilai uang loro selak ketinggalan. Niku ngendikane Syekh Albani, awake dhewe niku pareng zikiran sinambi melampah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sinambi melampah. Dalam beberapa kondisi ning ampun dipun tinggal. Oh, wong nek tansah imut eling dumateng Allah, tansah nindakake salat niku sing diarani lelanang jagat. Senadyan awake cilik. Ibnu Mas'ud niku nate menek wit, jubahe niku nalika menek wit niku jubahe kena angin. Terus kempole niku ketinggal ke ngisor. Kempole Ibnu Mas'ud niku cilik, ngeyoyen. Niku para sahabat liyane niku do ngguyu. Hahaha. Sikile kempole Ibnu Mas'ud kok cuwilik ngono ya. Kanjeng Nabi dawuh, "Ngopo kowe kok ngeguyu kempole Ibnu Mas'ud?" Kempole Ibnu Mas'ud iku neng ngarsane Allah luweh abot tinimbangane Gunung Uhud. Sing marake abot napane? Nggih niku mau tauhid. Sing marake abot napane? Salate. Sing marake abot napane? Menika dzikiripun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika sifat-sifat piyantun ingkang lanang sing kang saestu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Wong sing lanang sak tenane iku dheweke ora digawe lali dening tijaratun. Dol tinuku bai'un dodolan an dzikrillah saking dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ayat sanesipun Allah ngendika ngeten. Niki utaminipun bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, kang mas mbakyu sing dodolan. Sae dodolan ten warung, sae dodolan ten HP. Lah niki nek enten model pasar online to nggih? Marketplace napa-napa ning Shopee, napa meling Lazada. Napa meling, Pak? Wis ngoten niku lah pokoke. Dodol lewat internet niku. Allah ngendika ngeten. Idza nudiya lis-shalat mi yaumil jum'ati nalika adzan dikumandangake kanggo salat Jumat, fas'au cepet-cepeto sira kabeh ila dzikrillah eling marang Allah, cepet-cepeto tindak nang masjid nek pun adzan dina Jumat. Wa dharu lan padha tinggalen al-bai'a dol tinuku. Dados miturut syariat Islam, warung niku nek pun adzan dina Jumat kok ijik buka, niku sing duwe warung nampa dosa gedhe. Sae piantun kakung, sae piantun setri. Kedah dipun tilar warung, toko, pasar dipun tilar. Sebab lelanang jagat niku la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dheweke mboten digawe lali dening daltinukune, mboten digawe lali dening dagangane saka eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila bapak-bapak ibu-ibu nek dinten Jumat tutup sih. Nggih, jemuah niku nek tutup niku mung pinten jam? Setengah jam. Jenengan isi saged dodol 20 jam. Bar subuh langsung buka monggo. Ngantek bengi monggo. Ning nek Jumatan tutup. Niku wonten surat Al-Jumu'ah. Napa melih mas-mas bapak-bapak sing dodolan ten masjid nalika Jumatan. Wah, niku fitnah gede. Kula soalipun pun nate nggih. Nalika ten Jakarta kula niku dodolan sarung, sajadah, baju koko. Niku nggih mung pas Jumatan nek dodol niku. Nggih. Dadi sak durunge adzan niku wis ngetepis nunggoni dodolan. Nganten sing dodol, nganten sing tuku. Mungkin nek pan adzan kae lagi mlayu nang masjid. Ten masjid niku nggih mboten khusyuk. Nggih mikir dodolane niku. Mengke rampung salam ngoten niku kancane do dikir kene pun beradat melayu nunggoni napa dagangan. Mila kula mboten menganjurkan dodol ten masjid nalika dinten jemuah. Marai mboten khusyuk. Nggih. Lah napa nek jemuah prei mawon? Mboten prei, mboten napa-napa. Nggih. Sebab ayatipun ngendika menek wis rampung fantasyiru fil ardi yabtaguna min fadlillah. Nek wis rampung anggone salat Jumat nyebaro nang jagat golek rezeki kautamane saking Allah. Pinangka dalil ayat kala wau dina jemuah niku mboten prei ning nek pas Jumatan tutup. Ah niku berarti wong lanang sing saestu niku. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingkang angka 3 sifat lelanang jagat niku ta'yidur rusuli wa munasaratuhum. Niku tansah ngewangi-wangi para rasul lan nyawasi pambiyantu dumateng dakwahipun para nabi lan rasul. Lah kan para rasul niku pun sedo, nabi niku pun sedo, nggih. Ning dakwahipun para nabi, dakwahipun para rasul, tugasipun nabi lan rasul sakniki niku digenteni dening para alim, para ulama, para kiai, para santri, para mubalek, para ustad ingkang tansah sumanding kitab suci rinten kelawan wengi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satu hulu huring budi. Ngoten niku ta? Kancane padha ngantenan ngoten niku. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama ingkang tansah sumanding kitab suci rinten kelawan wengi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satu hulu huring budi. Ngoten niku. Para nabi lan rasul sampun sedo ning dakwah nang tesih wonten. Nggih, para mubalek sing ngajari umat Islam supados tansah gegondelan kalian kitab suci Al-Qur'an mboten mung sekedar diwaca tok. Ning maca Qur'an angen-angen sak maknane isine nopo, piwucane Al-Qur'an niku nopo. Ya, tiyang-tiyang ingkang tansah nguri-uri piwucane Kanjeng Nabi, nguri-uri piwucane para nabi lan rasul niku kudu tansah diewangi. Nggih menika dipun arani napa dakwah, ajak-ajak menungso bali mulih ten piwucale Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadah nek jenengan ningali wonten ustaz, wonten mubalek, wonten kiai, wonten tuan guru sing ajak-ajak menungso bali ten Al-Qur'an kali hadis Kanjeng Nabi, mangewangi wong niku. Sebab sifat lelanang jagat niku munasaratur rusuli wa ta'yiduhum, tansah ngewangi, tansah memberikan kontribusi kepada dakwah. Aku kejane pengen dakwah nek aku ora iso ceramah. Dakwah niku mboten kudu ceramah. Ha nek kabeh ceramah kabeh seneh bengine iki ra sida pengajian bengi awake. Wong sing teko mriki do ceramah dhewe-dhewe. Mboten enten sing gawe wedang. Mboten enten sing gawe rolade, tempene ra neng sing ladekke sing ngusungi tepak sapa. Nggih, sing ngepel masjid sapa, mboten mlaku. Nggih. Ning kedah sinergi saling bekerja sama enten sing godhok wedang, enten sing tumbas gorengan apa goreng dhewe to niki Pak, kula iki kendhek men bertakon-takon dalam hati. Wonten sing nyepake gelas, wonten sing isah-isah bar niki, enten sing isah-isah. niku sedanten bentuk pertolongan kepada dakwahnya para nabi dan rasul. Niku wong lanang sing senanan saestu, wong Islam sing sejati ngoten niku. Tansah memberikan pertolongan kepada dakwah dimanapun dia berada. Wonten sing napa niki jenenge ngewangi nyuting supados kaum muslimin sing adoh-adoh niku sing mboten saged rawuh ten mriki saged mirsani pengajian saking HP kok ngomah. Oh ning ganti warna iki pengajian. Loh, pengajiane kok enek gorengane ya ngono. Nggih, niku rak kesoteng niki tempe rolat. Lah niku sedanten pertolongan kepada dakwah nabi dan rasul. Enten wong gento menapa gaweane mendhem maksiat ra karo-karuan nonton HP entuk hidayah. Wah, niku ganjaran gede itu merapi panjenengan sedaya. Niku sifatipun lelanang jagat. Ibu-ibu semanten ugi memberikan pertolongan. Ora kok wis pengajian ora melu, ora melu urun dinggo mensukseskan pengajian, malah nggembosi para menungso. Awas lho kuwi nek pengajian ning masjid Karang Turi kuwi sesuk nek panen hasil panenmu dijaluk karo ustate. Wong nate ngoten niku lho, Pak. Wong iki pengajian teng pucuk gunung mriku dhuwur mriku kidule jenengan rada ngetan sithik. Niku antem sing gembosi, Pak. Nggih. Saiki kowe diwenehi bantuan, diwenehi sembako ning titenono kowe sumben hasil panenmu dijaluki karo ustate. Kula pengajian teng mriku 7 taun. Jamaah dadi seksi kula nate njaluk hasil panene jenengan mboten kula ngoten niku. Mboten ngoten niku. La ilaha illallah. Ate njaluk hasil panene kok ning gunung. Mbok ning desa kene sing parine apik-apik gitu. Ana ning gunung hasil panene nopo? Telo gitu. Nanten mriki rak menthik wangi napa ndelanggu raja lele. Dakwah niku tujuane para jamaah sekalian, pengajian niki tujuanipun supados kathah kaum muslimin niki pikantuk ngelmu. Nggih, pikantuk pencerahan sing waune manembah dumateng setan leren. Sing maune pasang sesajen karo Mbok Sri leren. Sing maune wedine karo dedemit sing mbau reksa leren. Terus piyambake pun salat manembah namung dumateng Allah. Niku tujuanipun dakwah. Sing maune gualak leren. Sing maune sering padu karo tanggane leren. Dadi rukun pindo mimilan mintuna. Niku tujuan dakwah ajak-ajak menungso niku supados dados tiyang-tiyang ingkang sae. Selamat donya lan akhirat. Mboten mung sekedar ngejak sugih. Dakwah niku tujuane mboten golek sugih. Kenging napa tok mubalek-mubalek niku ngajari wong aja do tumindak sirik, malah kadang digedhingi ning kok ya ora leren ya, jane golek apa wong iki. Sing dipadosi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Saya akeh wong-wong sing leren saking tumindak sirik, saya kathah tiang-tiang sing mandek saking tumindak bid'ah. Niku guanjarane mubalek niku saya gedhe. Derajatipun dipun inggilaken dening Allah Subhanahu wa taala. Niku pinten-pinten sifat lelanang jagat, lelaki sejati yang sesungguhnya menurut Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janjane pun tasih wonten pinten-pinten niki insyaallah mangke melalui Allah Subhanahu wa taala ganjar yuswa panjang kita saged aturaken melih sifat-sifat salajengipun. Nah, wonten tiyang sing dadi pengin lelanang jagat, sebalik piyantun Jawa niku napa niku mbayake lelanang jagat niku ya kaya Bratasena napa Raden Janaka, senengane topo ten gon-gon sing gawat. Golek wahyu makutha rama. Napa wahyu topeng waja. Napa wahyu saptarengga. Nah, sak piturutipun. Dengan cara napa? Pati geni ngebleng dibaca ora tedhas, nguntal bening ya menteles. Diobong dikelopok pringas-pringis mboten kobong awake mboten ngoten niku lelanang jagat. Ning lelanang jagat niku tiyang-tiyang ingkang setya tuhu sumpah ten ngarsanipun Allah netepi sumpahe netepi syahadatipun ngantos dumugi telas jatah yuswanipun ten ngalam donya. 100 tahun wiwit dina niki sesuk awake dhewe sing ten mriki insyaallah pun dipendem kabeh nggih mboten. 100 tahun wiwit dinten niki kula insyaallah pun mboten enten jenengan nggih pun mboten enten. Terus sing menggoni desa Karang Turi kene sapa? Nggih putune jenengan somben. Buyut-buyute jenengan 100 tahun sing badhe datang niku. Nek awake dhewe pun rampung dipendem kabeh. Lah niku mboten enten sing maringi manfaat ten alam kubur, kejaba tauhid, kejaba syahadat, kejaba iman lan amal saleh. Mila ritual-ritual niku para jamaah, duit-duit sogoan pinten 50.000 1.000, gede-gedene 1.000.000. Enake mboten sepira wong. Ning rekasane kekal abadi ten neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Mekaten lan semanten mbok menahi pengawasan ingkang saged kawula aturaken wonten kalau dangan dalu niki wonten lepatipun atur sulah bawa tindak tanduk ingkang kirang maranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan kula wau tausiah saking Ustaz Abdul Latif menawi wonten pangandikan setunggal kali dipun tosi, monggo puji, monggo monggo deh. Cuma-cuman yang simpel, pada akhirnya dia memiliki satu misi dengan menghasilkan itu. Ketika kita menerima semua itu, misalnya itu macam-macam apa itu, mana misalnya itu, apakah itu juga? Oh, sambungnya bisa. Oh, sambungnya nggak pernah rapi. Kaitanipun sebab menyegok nggih. Dipun sambung malih Ustaz. Masalahipun sami, terkadang piantun-piantun Islam ugi mboten saged milih jane niki misalipun sami-sami calonipun ora soleh kabeh ngoten. Tauhide nggih mboten kulino tenggen dukun. Terus yang satu menyogok, terus yang satu niku misalipun istrinipun ahli kitab misalipun ngaten Ustaz, niku dipilih sing madarat paling kecil lah. Madarat paling kecil niku sing pundi menika sebatas kita sami mangertos lan boten tambah rusak mangih. Matur nuwun Ustaz. Ini sing diaturke masen niku sing diaturke Pak Gurawan niku sedanten sogokan niku mboten pareng awake dhewe melu-melu mangan ngombe barang sogokan. Sebab nek ngantos melu-melu menikmati mangan ngombe mboten enten pengingkaran nggih awake dhewe kelebu tiyang-tiyang ingkang dipun laknat dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejawi nalika niku rupa fasilitas umum. Fasilitas umum sing anggo wong kathah dolan ing kono, wah kuwi kan dalan sogokan ya, aku ora entuk liwat kono kan. Gawe dalan tol dhewe. Nah niku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah subhanahu wa ta'ala niku mboten maringi beban sing ngeluwi kemampuanipun titahipun. Ning saoger awake dhewe sing nggadahi kemampuan nolak, nolak duit ini gampang to nggih. Nolak panganan niku gampang, sing penting rame lumangan rampung. Ning nek dalan niku ora angel, priye nek nolak. Nggih. Ngoten niku. Terus saking pelaku penyogokan niku kathah nggih ya. Nyogok supaya kepilih bareng ra kepilih karpete digulungi meleh ing masjid niku. Nggih. Tegele ditetele meleh ya semploken kono nggih to. Enten mboten kedadosan ngoten niku. Kathah niku ngoten niku. Terus babakan enten calon setunggal muslim, calon setunggalipun muslim. Sak dangunipun kalih-kalihipun tesih muslim, niku nek sing setunggal nyogok sepinan mboten nyogok nggih dipilih sing mboten nyogok. Tapi garwane sing mboten nyogok niku anu kafir niku. Lah sing pemimpin niku garwane napa? Sing lanang napa sing wedok? Sing lanang to nggih. Lah berarti awake dhewe milih sing lanang, sing jago ya sing lanang kok sing wedok niku ora mboten. Ila selama pemimpin sing jago niku tesih muslim nggih dipilih sing mboten nyok, sing mboten nyoga. Tauhidipun sami, tesih sami-sami miyur-miyur, sing setunggal nggih sami tesih miyur-miyur, ning setunggal mboten nyoga, sing setunggal nyoga nggih dipilih sing mboten nyoga. Ngoten niku. Nah senadyan tidak ada napa nggih, saking pihak sing nyoga niku tidak mengatakan secara langsung, aku njaluk ngene. Neng wis padha pahami. Tak kei ngene iki kowe kudu ngene. Senajan ora diomongke ning padha pahami. Oke, padha-padha mantuke ngoten iki. Lah niku jenenge padha arasi wal murtasi. Sing mboten diarani nyogok niku nek ngeten para jamaah. Kasuse ngeten iki. Jenengan ajeng pasang listrik upami. Sedanten persyaratan niku pun dijangkepi kabeh. Nggih? Persyaratan pasang listrik sampun jangkep KTP, KK napa pun komplit kabeh, bayar nggih pun bayar. Ning ora ndang di pasang dinteni ngantek dina-dina ngantek minggu-minggu sasen sak ora dipasang. Terus, "Yos Mas, gek pasangane yo. Jalomu pira?" Ya, wanine yo sak yuta engkas tak pasang. Jenengan bayar sak yuta niku mboten diarani nyogok. Sebab kita membayar untuk memperoleh apa yang menjadi hak kita. Sing diarani nyogok niku membayar uang untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi hak awake dhewe. Kula niku janjane ora cocok dadi takmir. Ning kula nyogok jamaah. Jamaah, yo tak sogok yo. Satu sahus ning aku sing pilihan dadi takmir. Jane kula niku ora pantes dadi takmir. Ning gandeng kula nyogok, niku jenenge sogokan. Untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Bapak-bapak, ibu-ibu ngoten nggih. Ndaftarke anak nang sekolah negeri. Tes niku mboten ketompo, terus nyogok. Pun Pak mongso borong sing penting anak kula isa ketompo. Nggih pinten? Nggih 2 juta. Nggih pun monggo 2 juta niku jenenge nyogok. Ning nek anake jenengan ikut tes prosedur sedanten pun di napa jalani kanthi sae bijine nggih apik, kudune ketompo. Lah kok ora ketompo? Niku jenengan bayar, niku mboten diarani nyogok. Saged betake mboten iki. Dadi nek nyogok itu untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Ning nek untuk mendapatkan apa yang betul-betul menjadi hak kita niku mboten diarani nyogok. Wallahu taala alam bissawab.